sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anakku sekalian, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pendengar setia Radio Insani 88.8 FM, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Usman TV, Ahsan TV, dan juga yang lainnya, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadu As-Salihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, masih pada bab yang ke-10, yaitu babul mubadarah ilal khairat wal hathi alaiha, bab tentang bersegera untuk melakukan segala macam bentuk kebaikan, kebaikan lisan, kebaikan hati, kebaikan jawarih, anggota tubuh, bersegera untuk mengerjakannya. Dan membahas juga hadis-hadis yang memotivasi hal itu, sampai kita pada hadis yang ke-93 malam hari ini, insyaallah. Ya, kita cukupkan pembahasan hadis 92, dan sekarang pada kesempatan malam hari ini, insyaallah ta'ala, kita akan membahas hadis ke-93 atau hadis ke-7 di bab ini. Ya, hadis ke-7 di bab ini. Di mana Al-Imam An-Nawawi berkata, qala al-mu'allifu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala as-sabi', yang ke-7. Ini hadis ke-7 di bab al-mubadarah ilal khairat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, bersabda, badiru bil a'mali sab'an, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah melakukan amal soleh, sab'an, sebelum datangnya 7 perkara. Ya, badiru bil a'mali sab'an, artinya bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datangnya 7 perkara. Dari awal hadis saja sudah merupakan motivasi kita untuk bersegera melakukan amal soleh. Terlebih di sana ada kemungkinan penghalang. Di sana ada kemungkinan apa? Penghalang. Di antara penghalang disebutkan di sini 7. Maka bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datangnya 7 perkara. Terlepas dari apakah penghalang itu cuma 7, yang jelas tidak. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini bukan untuk membatasi. Beliau menyebutkan di antara penghalang-penghalang amal soleh, bersegera sebelum datangnya ini. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Hal tantadhiruna illa faqran munsiya. Tidaklah kalian menunggu kecuali datangnya faqran munsiya. Jadi ada kemungkinan akan datang kepada kalian faqr. Apa faqr? Kemiskinan. Munsiya, yang melalaikan, bikin orang lupa. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, auginan mutghiyah, atau kekayaan yang membuat seorang menjadi melampaui batas. Ya, kekayaan yang membuat seseorang menjadi melampaui batas. Au maradan mufsida, atau penyakit atau sakit yang merusak badan. Berarti sudah berapa? Tiga. Fakr, munsiya, ghinan, mudghiya, maradan, mufsida. Sudah tiga. Ya, sudah tiga. Au haraman mufnida, atau tua yang pikun. Ya, tua yang membuat pikun. Au mautan mujahiza, atau kematian yang mendadak. Sudah berapa berarti? Fakar munsia, ghinan mutghia, maradan mufsida, haraman mufnida, mautan mujahiza. Sudah lima. Ya. Awid dajjala, atau dajjal. Fasharru ghaibin muntadhar, fasharru ghaibin yuntadhar. Dan dajjal itu adalah perkara gaib yang ditunggu-tunggu, yang paling buruk. Ya. Perkara gaib yang ditunggu-tunggu, yang paling buruk. Nah, dajjal belum ada sekarang. Dajjal yang nanti datang di akhir zaman. Belum muncul. Adapun dajjal dalam arti kadzab, pendusta, itu sudah banyak bermunculan. Ya. Sudah banyak bermunculan. Para pendusta-pendusta yang mengaku nabi. Ya, yang mengaku orang-orang sakti. Bisa menggandakan uang. Kalau menggandakan anak, tidak bisa. Titip anak jadi kembar, tidak bisa. Ngakunya menggandakan apa? Uang, menggandakan emas dan yang lain-lain. Itu termasuk dajjal. Tapi bukan itu yang dimaksud. Ini dajjal yang sesungguhnya, yang akan datang di akhir zaman dengan berbagai macam kehebatan yang diberikan oleh Allah untuk menguji umat manusia. Awid dajjala fasharru ghaibin yuntadhar, atau dajjal, dan dia adalah seburuk-buruk perkara yang ditunggu-tunggu. Dajjal. Ini sudah enam. Yang ketujuh, awis sa'ata fasa'atu adha wa amar, atau hari kiamat, dan hari kiamat lebih dahsyat dan lebih menghancurkan. Tidak ada kesempatan untuk beramal saleh lagi. Ini adalah tujuh yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah apa? Hasan. Sementara ada ulama yang lain mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dikarenakan di rawinya itu ada seorang yang dhaif. Ya, matruk. Tidak dianggap hadisnya. Ya, tidak lagi dipercaya hadisnya. Ada seorang rawi yang tidak bisa dipercaya tentang riwayatnya. Terlepas dari itu semua, khilaf ulama tentang masalah dhaif ataukah hasannya hadis ini, maka hadis ini adalah sesuai dengan hadis-hadis sahih yang lain yang menerangkan tentang akan datangnya perkara-perkara yang menghalangi seseorang dari amal soleh. Ya. Nah, dalam hadis ini ada tujuh perkara. Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk segera beramal sebelum datangnya tujuh perkara. Yang pertama adalah faqran munsiya. kemiskinan yang membuat kita lupa. Jadi miskin itu sedikit banyak membuat kita apa? Lupa. Kenapa? Karena terlalu sibuk untuk berusaha mengentas diri dari kemiskinan. Sehingga terkadang kita dapatkan, ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu, kita dapatkan ungkapan, ya, wong ora sholat birasukih, apa mending disambi sholat. Ya. Jadi sudah berusaha 24 jam, ternyata enggak kaya-kaya. Apalagi kalau waktunya dipotong sholat. Na'udzubillah min. Dalik ini sebagian ungkapan mungkin kita dengar seperti itu. Ya. Wong kerja full beora soge-soge malah dipotong mlebu masjid. Ya engko malah pada melayu sing tuku, ya. Nah, seperti ini kadang melalaikan. Makanya kefakiran itu kadang melalaikan, membuat orang itu berusaha semaksimal mungkin terentas dari kemiskinan, ya, kefakiran. Tentu fakir dan miskin berbeda, ya. Kalau disebutkan secara bersama ada batas-batasnya sendiri. Tapi kalau disebutkan di sini sendirian, ya fakir itu ya miskin itu adalah fakir. Nah, kalau disebutkan sendiri-sendiri, fakir itu lebih dahsyat kemiskinannya dibanding miskin. Ya. Jadi fakir lebih dahsyat kemiskinannya dibanding miskin. Itu kalau disebutkan secara bersamaan. Ini dalam satu perkataan kita sebutkan fakir miskin misalnya. Berarti beda antara fakir dan miskin. Nah, kalau seperti ini, fakir ini ya bermakna orang miskin. Ya, orang miskin. Kemiskinan itu kadang melalaikan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal perlu kita ketahui bahwa dengan kita kembali kepada Allah di tengah-tengah kemiskinan kita ada keuntungan. Apa itu keuntungannya? Hati tenang. Karena ingat kepada Allah. Itu fungsinya sholat. Sama-sama miskin, hatinya kemerungsung, dengan miskin tapi hatinya tenang, mending yang mana? Miskin berusaha kemerungsung. Miskin berusaha tenang. Milih sing pundi? Milih sing sugih. Sugih tenang. Kalau ada dua pilihan seperti itu, tentu seseorang memilih mana? Yang miskin tetap berusaha tapi diiringi dengan apa? Ketenangan. Ada nilai plus. Yaitu apa? Ada nilai lebihnya, yaitu tenang. Nah, makanya salah kalau orang mengatakan percuma sholat. Enggak percuma. Kamu yang cari. Apa yang kamu cari dengan sholat? Sholat itu membuat kita tenang, mendekatkan diri kepada zat yang mengatur kehidupan kita, membuat kita menjadi pasrah. Walaupun tidak menafikan usaha. Menjadi semakin yakin, oh, mungkin kemiskinan ini memang ditakdirkan oleh Allah agar aku senantiasa ingat kepada Allah. Mungkin kalau aku jadi kaya, aku justru lupa daratan. Pinginnya mabur, bay. Sudah tidak ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi dikatakan, "Inna min ibadi man lau a'taituhu al man lau aghnaituhu la afsadahul ghina." Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di kalangan hamba-hambaku ada yang kalau aku jadikan dia itu kaya, maka kekayaan justru akan merusaknya. Berarti yang lebih tahu siapa? Allah. Allah tahu orang itu baiknya miskin. Maka dimiskinkan oleh Allah supaya dia ingat kepada Allah. Kalau sudah ingat kepada Allah, tenang hidupnya. Ala bi dzikrillahi tatma'innu al-qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati akan menjadi apa? Tenang. Sama dengan orang sakit. Orang sakit itu begitu. Kalau sakit sing dipikir sakit terus semakin terasa sakit. Tapi ketika sakit disela-selai dengan mengingat Allah, maka akan menjadi apa? Tenang. Sampai mungkin pada tingkat nek aku dipundut Allah, iku berarti wis kersane. Kalau saya sampai dengan sakit ini saya diambil oleh Allah, itu adalah kekuasaan Allah dan itu yang terbaik bagi saya. Tapi dia tetap berusaha untuk sembuh. Tapi hatinya tetap bergantung kepada Allah. Maka kembali kepada masalah ini. Ya, jadi kemiskinan itu kadang membuat lalai. Sebagaimana juga kekayaan kadang membuat lalai sama. Makanya dalam hadis qudsi tadi dikatakan, inna min ibadi man lau agnaituhu la afsadahul ghina. Wa inna min ibadi lau afqartuhu la afsadahul faqr. Dan di kalangan hambaku ada orang yang kalau aku jadikan dia itu miskin, fakir, maka kefakirannya itu akan merusak dia. Makanya di antara hamba Allah itu ada yang memang dijadikan oleh Allah apa? Kaya terus soleh. Kaya terus soleh. Ibaratnya jalan ke pasar aja langsung lihat peluang apa? Bisnis. Lihat air hujan mengucur dari langit saja langsung apa? Wah ini perlu ini pembotolan air hujan. Nah, ya kan? Ini biasanya air apa? Air sumber dibotoli. Sekarang air hujan. Nah nanti jualnya kemana? Oh, Indonesia banyak air hujan. Kita jual ke negeri Afrika. Ekspor air hujan. Air yang penuh dengan berkah. Wanazzalna minas samaa'i maa'an mubarakah. Jadi Allah roh banyu udan langsung kepikiran. Wah ini so peluang bisnis. Masya Allah. Kenapa Allah jadikan seperti itu? Seorang yang kaya yang saleh. Karena Allah tahu kalau dia fakir nanti, kesolehannya akan hilang. Itulah kasih sayang Allah. Kita kembali kepada hadis, ya. Jadi penghalang pertama dari amal soleh adalah apa? Kemiskinan yang membuat lalai. Adapun miskin yang tidak membuat lalai, itu bukan penghalang amal soleh. Dia tetap ingat bagaimana sedekah. Saya dulu punya kenalan, Masya Allah. Mungkin sering saya ceritakan. Tapi saking berkesannya saya itu, jadi sering menceritakan. Ketika saya tinggal di Perembun dulu, ada di antara jamaah pengajian, kekayaannya enggak, boleh dikatakan enggak kaya, miskin. Ya, hidupnya seadanya. Dia tuh setiap pagi mungkin ke pasar, belanja seadanya. Apa yang dia cari di pasar? Sayur-sayuran sing wis wayu. Jadi sayur-sayur yang sudah kemarin. Sayur mentah yang sudah kemarin. Kalau kangkung sekarang seikat 3.000. Kalau dijual besoknya jadi 1.000 atau mungkin bahkan 500. Ya, apalagi mungkin bayam dan yang lainnya. Maka itu yang dicari, kangkung-kangkung wayu, bayam-bayam sing wis yang sudah apa? Layu yang kemarin. Diambil beberapa. Setelah itu dia bawa kemana? Bukan pulang, ke rumah saya. Ke rumah nenek saya maksudnya. Ya, ke rumah nenek saya, tempat saya tinggal. Kemudian dijereng kayak wong dodolan. Pak Nyai atau Pak Yai kalau ngundang saya Pak Yai, kalau manggil istri saya Bu Nyai. Niku jenengan mendet. Undi sing kersane. Silakan ambil dulu mana yang Anda mau katanya. Jadi enggak ditutupi yang baik di sini, enggak. Suruh ngambil yang bagus. Masya Allah. Di tengah-tengah ketidakmampuan dia ingin berinfak, luar biasa. Ya. Akhirnya ya kita dengan mau-mau tapi malu ya ngambil. Kita ambil niki sing niki yang ditunjukkan yang bagus-bagus, suruh ngambil. Masya Allah. Sisanya dia bawa pulang. Nah dia masak untuk keluarganya. Jadi di tengah-tengah kemiskinannya, ternyata dia tidak lupa untuk bersedekah. Dan dia tidak lupa untuk sholat. Rajin sekali sholatnya, Masya Allah. Suami istri. Ya, suami istri itu rajin sekali. Jadi ngeluhnya itu yang perempuan, saya dulu ingin ke pesantren, tapi malah dilamar bapake, jadi gak jadi nyantri. Istilahnya begitu. Sampai sekarang Masya Allah, sholat dodonya itu rajin, rajin sekali. Hafizahumullah. Mudah-mudahan Allah menjaga mereka semuanya. Jadi terkadang yang kita bicarakan adalah kemiskinan yang melupakan. Adapun miskin yang tidak menjadikan orang lupa, maka itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malah orang macam-macam kadang. Ya. Makan seadanya semuanya bisa masuk. Pernah kita beri dia rolade. Rolade itu apa ya? Bikin rolade gitu ya, daun singkong atau apa gitu ya. Terus kita sampaikan, niki mengke, ini nanti masaknya dibelebet pakai apa? Telur. Dicelup telur, kemudian digoreng. Apa kata dia? Harus digoreng ya Pak Yayu. Jadi harus digoreng. Goreng kan butuh minyak. Apa enggak bisa dikukus saja langsung dimakannya? Bisa saja, rolade kan bisa seperti itu. Mau disayur juga bisa, mau sudah matang. Fa'ala kulli hal, itu menunjukkan bagaimana beliau itu makannya seadanya. Masya Allah. Baik. Kita lanjutkan yang kedua. Aughinan mudghiya, atau kaya yang mendorong seseorang untuk melampaui batas. Ya. Melampaui hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilampaui. Saking sugiye, apa-apa kepingin dicicipi. Daging iki, daging iki, daging iki, daging iki, termasuk na'udzubillah min dalik, wanita. Dia ingin mencicipi wanita-wanita yang dia inginkan dengan cara yang haram. Kon nikah maning ora gelem, tapi nek kon pacaran malah gelem. Ya, ini ada seperti itu. Jadi sampai dia mencari betul-betul wanita-wanita yang dia sukai dengan hartanya. Atau dia berlaku terlalu mewah, sesuatu yang tidak dia butuhkan sesungguhnya. Tapi karena hartanya apa? Lebih, ya dia beli. Ya, pernah seorang teman saya itu cerita, walaupun ini bukan, kita tidak menuduh orang yang beli itu adalah apa? Lalai. Cuma kita terkadang cuma saya ingin menggambarkan, kalau kita punya uang, terkadang ingin beli sesuatu yang sesungguhnya tidak kita butuhkan. Di pedalaman Kalimantan sana, teman saya cerita, pernah masuk sebuah kampung. Kampung itu kampungnya orang-orang kaya. Tapi jauh dari teknologi. Jauh dari listrik. Kenapa kaya? Mereka penambang emas. Jadi kalau ke kota itu ngemboli emas nanti on-onan. Jadi duitnya banyak atau enggak? Emas murni itu. Jual ke toko nanti. Ya. Duitnya banyak. Apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka diantaranya membeli motor gede, moge. Ya. Buat apa? Buat pergi ke pasar. Jaraknya berapa? Paling 1 kilo. Pakai motor gede. Ya. Mobil-mobil ya, berarti mobil-mobil yang apa? Gardannya double garden. Yang depan belakang bisa belok-belok semuanya itu. Ya. Tapi kalau itu mungkin di daerah Kalimantan terkadang memang dibutuhkan karena medannya cukup apa? Sulit. Nah, yang unik di antara mereka membeli kulkas gede. Pernah lihat kulkas gede nggih? Mungkin yang kita bisa masuk ke dalamnya itu, kulkas gede. Tapi enggak dipakai. Lah enggak ada? Enggak ada listrik. Tapi beli mereka. Untuk apa? Untuk lemari pakaian. Jadi kulkas malah nggo wadah kelambi. Itu terkadang kita kalau punya uang, kita ingin beli sesuatu yang kadang kita tidak butuhkan. Taib, kalau itu baiklah, kalau itu perkara yang mubah. Beli motor kan mubah, ya? Beli mobil kan mubah saja. Beli kulkas juga apa? Mubah. Tapi kalau yang jadi masalah adalah mengkonsumsi barang-barang yang haram, itu yang jadi masalah. Atau kekayaan itu menghalangi kita dari ketaatan. Ini yang namanya ghinan mudghiya, kekayaan yang mendorong seseorang untuk melakukan pelampauan batas. Seperti yang dialami oleh na'udzubillah min dzalik Qarun. Ya, Qarun seperti itu dulu. Dia kaya dan kekayaannya membuat dia apa? Lupa. Membuat dia melampaui batas. Juga Fir'aun, selain dia penguasa juga kaya. Juga Namrud, selain dia berkuasa juga kaya. Yang semua itu kekayaannya na'udzubillahi min dzalik mendorong mereka untuk melakukan pelampauan batas. Au maradun mufsida, yang ketiga, sakit yang merusak badan sehingga seseorang terkadang tidak bisa melakukan ketaatan dengan sempurna. Yang tadinya mungkin harusnya bisa apa? Ke masjid dengan jalan kaki, akhirnya tidak bisa berjalan. Kalau untuk berjalan kakinya sudah apa? Sakit-sakitan. Yang tadinya mungkin bisa puasa full 30 hari, tapi karena sakit akhirnya tidak bisa. Segera beramal soleh sebelum datangnya penyakit-penyakit yang menggerogoti badan kita. Ya, yang menggerogoti badan atau jasad kita. Dengan semua, dalam semua anggota tubuh, mata. Berarti kita segera kerjakan amal soleh yang berkaitan dengan mata. Sebelum datangnya masa di mana mata tidak lagi bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Telinga, segera gunakan beramal soleh dengan telinga. Sebelum datang masa di mana telinga sudah kadaluwarsa. Ya, na'udzubillah min dzalik. Atau mulut dan lisan, segera gunakan untuk beramal soleh. Sebelum datang masanya, mulut dan lisan kita tidak bisa lagi terbuka untuk melakukan kebaikan. Dan begitu seterusnya. Ya, beramal soleh sebelum datangnya penyakit yang membuat rusak badan kita. Au haraman mufnida, atau ketuaan yang membuat pikun. Dan ini senantiasa Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dari kepikunan. Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ardhalil umur. Ya Allah, aku berlindung. Ya, ini bukan lafaz hadis ya. Ini doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ardhalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah untuk dikembalikan ke umur yang hina. Di mana yang tadinya seseorang itu luar biasa akalnya, luar biasa kecerdasannya. Tapi kalau sudah pikun, dia akan kembali seperti anak kecil, bahkan lebih dahsyat dari kondisi anak kecil. Nah, kita berlindung dari itu. Sebelum ini datang masa-masa seperti itu, kita enggak tahu. Nah, kita tidak tahu. Terkadang orang itu cerdas di masa mudanya, tapi masa tuanya pikun. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari penyakit kepikunan. Allahumma amin. Allahumma amin. Au mautan mujahiza, atau kematian yang mendadak. Mati itu memang sifatnya apa? Mendadak. Lagi sehat ya bisa mati. Sing sakit parah belum tentu mati, belum tentu mati-mati. Ya. Jadi kematian itu mendadak, lagi duduk di taklim meninggal. Banyak, atau ada video baru-baru ini yang menggambarkan seorang habis bertanya di majelis taklim, lendehan, terus apa? Meninggal dunia. Ya. Para khutoba, para khatib. Ya. Walaupun di antara video itu ada video yang bukan aslinya. Tapi ada yang asli, sedang khutbah, kemudian meninggal dunia. Sedang imam, meninggal dunia. Sedang baca Quran, meninggal dunia. Ini mati-mati yang mendadak semacam itu. Atau sedang jalan, tiba-tiba ada apa? Ban gelundung gede banget, yes, mati. Ya. Jadi kematian itu adalah mendadak. Sebelum datangnya kematian. Karena kita tidak tahu kapan mati, berarti kita segera beramal soleh. Karena mendadak sekali itu. Baik. Baiklah. Selanjutnya, wasa'ah atau wad-dajjal. Fasyarru ghaibin yuntadhar. Berarti ini yang berapa? 6 ya. Dajjal. Fasyarru ghaibin yuntadhar. Dajjal. Sebelum datangnya dajjal. Di mana fitnah dajjal itu sangat besar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza sami ahadukum bidajjal falyan'a anhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendengar tentang kedatangan dajjal, hendaklah menjauh. Hendaklah napa? Menjauh. Jadi mboten sah pengin marani kayak apa sih dajjal, enggak usah. Jadi kalau ada berita dajjal itu datang, sembunyi. Kalau perlu keluarga, dikunci rumahnya. Jangan sampai keluar. Ini karena mudah-mudahan kita tidak mengalami fitnah yang sebesar itu. Besar seperti itu. Jangankan dajjal. Wong tontonan-tontonan yang apa? Anu wong diketok-ketok iso utuh maning. Wong dipendem iso. Napa? Urip maning. Itu saja sudah orang makan beling. Itu saja kita sudah berduyun-duyun untuk menonton. Dan itu sudah sering seperti itu kita dengar kejadian-kejadian seperti itu. Artinya pertunjukan-pertunjukan seperti itu yang sekarang ini sudah familiar di telinga kita. Itu saja masih kepingin apa? Nonton. Lah, jangankan yang seperti itu. Anak-anak kecil kita kalau lihat pawai orang bawa obor malam takbiran itu, pada keluar apa enggak? Pada keluar nonton. Apalagi nanti yang namanya apa itu? Di masa kita SD kon dandan macam-macam itu. Ya ditonton, padahal ya itu-itu saja. Nah, dajjal itu lebih dahsyat daya tariknya dari hal-hal yang kayak gitu. Bayangkan, dia bisa menghidupkan yang mati. Bisa membuat bumi yang tandus menjadi subur. Bisa membuat bumi yang subur menjadi gersang. Bisa menurunkan hujan. Ini kan Masya Allah, seperti ini kan sungguh sangat apa? Menggoda. Kayak apa sih wong sing iso betul-betul menghidupkan orang mati? Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam karena besarnya fitnah dajjal mengatakan, apabila kalian mendengar kedatangan dajjal, jangan mendekat, menjauh. Dan saking bahayanya fitnah dajjal, sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita kalau tasyahud doa minta perlindungan dari 4 hal. Idza tasyahada ahadukum falyata'awwad min arba. Apabila kalian melakukan tasyahud, hendaklah berlindung dari berapa? 4 perkara. Apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Karena saking besarnya dan dahsyatnya siksa neraka. Wa na'udzubika min adzabil kubur. Dan juga meminta perlindungan dari azab kubur. Yang ketiga, min syarri fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang keempat, wa min syarri fitnati masihi dajjal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah ujian keimanan yang ada dengan datangnya apa? Dajjal. Saking bahayanya fitnah dajjal, Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berlindung dari fitnah dajjal di akhir salat kita dalam setiap kali apa? Tasyahud. Ini menunjukkan besarnya fitnah dajjal. Kemudian yang terakhir adalah as-sa'ah, fasa'atu adha wa amar, hari kiamat. Di mana seseorang la yanfa'u imanuhum. Tidak akan bermanfaat lagi keimanan mereka. Sedekah enggak akan berlaku lagi. Kalau sudah matahari terbit dari arah mana? Barat, maka taubat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segeralah sebelum datangnya kiamat kita memperbanyak amal-amal soleh sebelum datangnya tujuh perkara ini. Yang lain kok tidak disebut Ustaz? Apakah bukan penghalang? Ini tidak membatasi. Ada penghalang-penghalang yang lain yang tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kalau dalam hadis ini beliau hanya menyebutkan maradon, sakit. Apakah sehat bukan penghalang? Jawabannya penghalang. Terkadang kesehatan itu menghalangi seseorang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikmatani, ada dua kenikmatan. Maghbunun fihima kathiru minan nas. Banyak orang tertipu dengan dua kenikmatan tersebut. Apa? As-sihatu wal-farab. Kesehatan dan waktu luang. Berarti kesehatan adalah salah satu penghalang untuk beramal soleh bagi orang-orang yang tidak bisa mensyukurinya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa melakukan amal soleh dan menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.